Rasane ora karuan ning ati loro tenang cinta matiku tak anggap dolanan cinta cinta rubah siapa ada terminal jiwa ini gak janji. Are you ready? Sing it, go! Biasane jam semene wes ngabari nanging tekan saiki HP-ku durung muni. Biasane jadul-jadul ning ngarepku nanging dino-dino iki menghilang bagai butiran debu. Aku wajah ulah dek, anggapmu aku iki sopo, bojomu dek, aku iki bojomu. Napa jawabmu gawe aku tambah nestopo, suwe ora jamu ketemu bisa gawe kelo. Aku monggo ya terminang diwangnya, monggo disamba. Tunggu istirahat, rasane garuan ning ati loh.